Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih hadis dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hari giliran beliau di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai syahid dalam hadis ini, yaitu kitab siwak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu masih menggunakan siwak dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk persiapan perjumpaannya dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Kita baca satu kali lagi hadisnya, kemudian kita baca syarah ijmali. An-Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi wa baddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu فأخذت السواك فقضمته ونقضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال فر فيك الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تكون مات بين حاقنتي وذاكنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Asy-Syarhul Ijmali tukhbiru ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna syaqiqaha Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhuma دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها mengabarkan bahwasanya saudara kandungnya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di rumah Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di rumah Aisyah. Naubatnya, bagiannya, gilirannya, barakallahu fikum. Wa qad asnadathu ila sadriha. Aisyah radhiyallahu anha telah menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dadanya. Aisyah memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada dadanya. Berarti Aisyah, Rasulullah berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa huwa fi siyakil intiqal ila ar-rafiqil a'la. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam dalam keadaan akan berpindah dari dunia ini, akan berpindah ke Rafiqil A'la, kepada Al-Jannah. Wa kana ma'a Abdirrahman siwakun ratbun yastaku bihi. Sementara ketika itu bersama Abdurrahman ada siwak yang basah yang beliau Abdurrahman sedang bersiwak dengannya. Fa nadhara ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nadharal muhibbilah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada siwak yang digunakan Abdurrahman dengan melihat seperti beliau suka kepada siwak tersebut. Wa atala an-nazar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lama memandang siwak tersebut yang ada pada Abdurrahman. Fa'arafat Aisyah radhiyallahu anha annahu yuhibbuhu. Dengan isyarah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang lama terhadap siwak yang dibawa oleh Abdurrahman, yang digunakan oleh Abdurrahman, maka Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi siwak tersebut. Fastafhamat minan nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'khudhuhu lahu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari kepastian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Aisyah akan mengambil siwak tersebut dari Abdurrahman buat Rasulullah. Fajaba bil isyarati, maka Rasulullah menjawab dengan isyarah dengan menganggukkan kepala, betul memang beliau menyukai siwak yang ada pada Abdurrahman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan isyarah dengan menganggukkan kepalanya. Imma li su'ubatin nutqi, bisa jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat untuk mengucapkan kata-kata. Au istighalihi bizikri wa du'a, atau ketika itu karena Rasulullah sibuk dengan zikir dan doa. Karena hampir sakaratul maut. Nah, dalam kondisi akan berpindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berisyarat dengan kepalanya, "Naam khudhihi," iya, ambillah siwak tersebut. Fa'akhadathu Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha mengambil siwak tersebut dari Abdurrahman. Wa kasarat tarafahu al-musta'mal, kemudian beliau memecahkan ujung siwak tersebut yang akan dipakai. Thumma qadamathu bi tarafi asnanihi, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menggigit-gigitnya ujung siwak tersebut dengan giginya untuk melembutkannya. Walayyanathu, dan kemudian Aisyah melembutkan siwak tersebut agar siap dipakai oleh Rasulullah SAW dengan baik. Hatta sara salihan lil istimal, sampai Aisyah radhiyallahu anha menganggap siwaknya sudah pantas untuk dipakai, untuk digunakan. Tsumma atathun nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah memberikan siwak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana pelayanannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari keriduan Allah. Dan bagaimana beliau menemani Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dalam masa sakitnya. Tentunya terlihat na'am barakallahu fikum kesabarannya, kasih sayangnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tentunya barakallahu fikum Aisyah tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dengan sakitnya itu. Al-muhim ini pelajaran barakallahu fikum yang kita bisa ambil. Nah, untuk istri-istri kita, untuk wanita-wanita muslimah yang salihah, menjadikan barakallahu fikum Aisyah radhiyallahu anha sebagai figurnya di dalam hidup. Bagaimana kepandaian beliau dalam mencari nam barakallahu fikum kesejukan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terdidik nam, terbimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak umur 6 tahun. Berada di bawah naungan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim barakallahu fikum dalam hadis ini nampak sekali kasih sayang Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit barakallahu fikum. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan siwak tersebut terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi siwak siap dipakai. Nyaman untuk dipakai, sudah tidak perlu dikuliti lagi, sudah tidak perlu digigit-gigit lagi, sudah tinggal siap pakai barakallahu fikum, sudah lembut barakallahu fikum. Fastaka bihi ahsana istiyakin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengannya. Dengan siwak tersebut, dengan cara bersiwak yang paling baik. Liyulakiya rabbahu ala akmali halin minat taharati wal nadhafah. Untuk persiapan Rasulullah SAW bertemu dengan Rabbnya dalam kondisi keadaan sesempurna-sempurna mungkin dari sisi taharah dan kebersihannya. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana kebesarnya kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan barakallahu fikum segala-galanya. Banyak beristighfar, banyak bertaubat. Itu ketika barakallahu fikum. Ya. Setelah barakallahu fikum, tanda pertanda aja Rasulullah SAW datang. Dalam rukunya, dalam sujudnya banyak mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam ruku dan sujud barakallahu fikum sebagai bentuk pengamalan ayat 6 wastaghfirhu innahu kana tawwaba wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fawra intihaihi min as-siwak, setelah selesai barakallahu fikum dari bersiwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rafa'a yadahu aw isbahu, lalu Rasulullah SAW langsung mengangkat tangannya atau jarinya, jari jemarinya ke langit. Yas'alullah ta'ala, meminta kepada Allah ta'ala, ayyaj'alahu ma'ar rafiqil a'la, untuk dijadikan bersama penghuni-penghuni surga fil jannah, di dalam jannah. Thumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatullah wa salamu alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha tatahaddatsu, beliau bercerita, anallaha an'ama 'alayha. Aisyah tahadduts bi ni'mat. Aisyah menceritakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya dari kasih sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Barakallahu fikum. Bahkan termasuk wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak, begitu banyak keberkahan yang Allah turunkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan keluarganya. Naam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kenikmatan ini, kenikmatan Allah atas dirinya. Maka kata Aisyah, famata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari giliran Aisyah radhiyallahu anha. Meninggal pada bagian giliran Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kesempatan untuk berbuat, untuk berbakti, untuk mencari keridhaan Allah dengan suaminya ada pada beliau, ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Ini anugerah, ini nikmat bagi siapa saja yang memang mengharapkan kehidupan negeri akhirat. Nam, sebelum dia berpisah dengan suaminya, dia memanfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal soleh dengannya. Barakallahu fikum. Alladzi kana laha, yang hari tersebut adalah hari bagian Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi baitiha, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa bainaha kinatiha wa zakinatiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada sementara Rasulullah SAW berada di antara dagunya dan lehernya, di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Fi hijriha, di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Wa anallaha jama'a baina rikiha wa rikihi, dan Allah telah mengumpulkan antara ludah Aisyah radhiyallahu anha dengan ludahnya Rasulullah SAW inda mauti, ketika meninggalnya itu pada siwak tadi. Kalau siwak digigit-gigit, dibersihkan ya, dilembutkan dengan giginya Aisyah radhiyallahu anha. Tercampur 6 liur, 6 ludah, barakallahu fikum. Nah, antara ludahnya Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Fasalawatullahi wasalamuhu alaihi wa radiyallahu anha wa ardaha. Itu Rasulullah SAW ketika meninggalnya seperti itu. Ini sangat berharga sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bagi Aisyah radhiyallahu anha. Menjadi sejarah, menjadi fadilah sepanjang masa, sepanjang umur dunia ini. Aisyah dicintai oleh wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan dan fadilah Aisyah ketika meninggal dan hari terakhirnya didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa hidupnya, di masa kehidupan hidup bersamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syariat ini. Tidaklah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan di sana ada turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadlu Aisyata nan ala sa'irin nisa ka fadli tsarid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah atas nan keseluruhan para wanita seperti keutamaan makanan yang disebut dengan tsarid atas seluruh makanan. Radhiyallahu anha waridha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun besarnya kecintaannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah terjatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya, membimbingnya, tidak membiarkannya begitu saja. Barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum Aisyah radhiyallahu anha, nah muncul kecemburuannya kepada madu-madunya, di antaranya Safiyah bintu Huyai. Ketika itu mengatakan, ya Rasulullah hasbuka min Safiyata kada wa kada. Ya Rasulullah, cukup bagimu Safiyah yang demikian-demikian itu badannya. Qala rawi ta'ni qasirah. Kata para perawi, Aisyah mengatakan, cukuplah bagimu saudari Safiyah yang seperti ini, maksudnya pendek. Nah, postur tubuhnya pendek. Cukuplah Safiyah yang pendek itu bagimu ya Rasulullah. Begitu. Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas membendung dan menahan kekeliruan, kesalahan dan kemaksiatan yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahar la majazathu. Wahai Aisyah, sungguh kau telah berucap dengan sebuah ucapan yang kalau seandainya ucapan tersebut dicampur dengan air laut, niscaya air laut tersebut akan berubah. Dengan satu kalimat ghibah menggunjing madunya, satu kalimat, cukuplah bagimu Safiyah yang pendek itu, disebutkan begitu, mengghibah Safiyah bintu Huyai. Kalimat itu kata Rasulullah SAW, kalau kalimat ghibah ini kalau dicampur dengan air laut, niscaya akan berubah. Qala Nawawi rahimahullah li syiddati nataniha, karena buruknya, busuknya kalimat ghibah tersebut, sehingga bisa merubah air laut yang sekian jumlahnya. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau menggibahnya, menggunjingnya, menggunjing saudaranya, menggibah saudaranya lebih dari satu kalimat, lebih dari satu kali, lebih dari satu majlis. Waliyadzubillah. Nam tentunya lebih besar nam catatan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka siapapun, barakallahu fikum rijalan wa nisaan, nam tidak boleh nam menggibah, menggunjing saudaranya. Barakallahu fikum. Bagaimanapun kebencian kita kepada saudara kita, lebih-lebih mungkin bagaimanapun kejelekan di matanya, kejelekan saudaranya begitu jelek di matanya, tetap kita jangan sampai berbuat enam keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebencian tersebut. Jangan sampai barakallahu fikum kebencian kita kepada satu kaum, kepada seseorang, mengakibatkan kita tidak berbuat adil di dalam menghukumi di dalam menggaulinya, di dalam melayaninya, di dalam menyikapinya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, siapa yang paling pandai menjaga lisannya, siapa yang paling pandai menjaga lisannya dari kalimat-kalimat keburukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjaga, barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku tentang suatu anggota tubuh yang berada di antara dua rahangnya dan anggota tubuh yang berada di antara dua pahanya, aku jamin baginya jannah. Barakallahu fikum. Lisan, nah bahayanya, mudaratnya kepada pemiliknya, merupakan penyebab manusia yang paling banyak terjatuh ke dalam api neraka dengan sebab lisannya. Rasulullah SAW su'il, ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasa annar. Rasulullah SAW ditanya tentang tentang apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam annar, api neraka. Rasulullah SAW menjawab, nam al-fam wal-farj, mulut ini, lisan ini, lidah ini, barakallahu fikum, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Demikian juga al-farj, kemaluannya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, betapa beratnya menjaga al-lisan, barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa selamat dari bahaya-bahaya lisan tersebut kecuali siapa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibimbing lisannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu, barakallahu fikum, sebab untuk terbimbingnya lisan ini dari tidak jatuh kepada perkataan dan perkataan dosa, barakallahu fikum, satu amalan yang paling penting yang harus dijaga supaya kita bisa selamat dari bahaya-bahaya lisan dan supaya lisan ini terbimbing, barakallahu fikum, adalah dengan memperbanyak an-nawafil, memperbanyak amalan-amalan sunnah, barakallahu fikum. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma qtaradtu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Terus menerus kata Rasulullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsinya, seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, dengan perkara-perkara nawafil, sampai aku mencintainya. Kata para ulama, mengerjakan perkara-perkara nawafil, perkara-perkara sunnah, baik itu sholat, baik itu sedekah, baik itu puasanya yang sunnah, maka penyebab datangnya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana, barakallahu fikum, kalau seorang telah dicintai oleh Allah? Allah mengatakan, fa'idha ahbabtuhu, maka aku apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku akan memberikan bimbingan kepada pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku akan membimbing penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku akan memberikan bimbingan tangannya ke dengan terhadap apa dia lakukan tangannya. Dan aku akan memberikan bimbingan kepada kakinya kemana dia melangkah dengannya. anggota tubuhnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum, orang yang kuat, fadilah orang yang kuat mendekatkan diri dengan nawafil. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, nam bahaya lisan begitu besar. Nam barakallahu fikum, dan kebanyakan manusia dijatuhkan, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dalam keadaan wajah di bawah, kaki di atas. Sebabnya juga dengan apa? Dengan al-lisan. Barakallahu fikum. Nah, hal nu'akhidu bima natakallamu bi, qala faqilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubun nasu nam ala manakhirhim ila hasaidu al-sinatihim au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah nam ketika Mu'ad mengatakan, apakah kita ini akan disiksa ya Rasulullah dengan sebab ucapan yang kita ucapkan? Nah, maka Rasulullah mengatakan, celaka wahai Mu'ad, tidakkah engkau tahu sesungguhnya kebanyakan manusia diseret ke dalam api neraka, tidak lain itu adalah hasil daripada lisan-lisan mereka. Barakallahu fikum. Ini semuanya barakallahu fikum dan memberikan peringatan kepada kita barakallahu fikum, untuk kita menjaga lisan-lisan kita, jangan sampai kita digelincirkan oleh syaitan. Nam kita tidak terasa ngobrol nam bersama teman kita, bersama saudara kita, nam kesana kemari, nam akhirnya jatuh ke dalam perbuatan nam ghibah, namimah, dan sab wa syatam barakallahu fikum. Sampai Imam An-Nawawi rahimahullah, nam barakallahu fikum, dalam Riyadhus Salihin mengatakan, seseorang nam apabila nam mau berbicara, mengeluarkan sebuah kalimat, kemudian jelas dan nyata pada kalimat tersebut kebaikan semata, maka dia hendaklah diucapkan. Tapi kalau baru barakallahu fikum dia menimbang dalam ucapannya itu mengandung kebaikan, mengandung keburukan, nam kemudian bahkan dia ragu, maka barakallahu fikum, yang sunnah maka dia menahan dari kalimat tersebut barakallahu fikum. Naam, kemudian barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanapun besarnya kecintaan Rasulullah kepada Aisyah, tetapi ketika Aisyah salah, tetap dinasehati, tetap diingatkan, tetap barakallahu fikum diberi pelajaran. Naam, itulah barakallahu fikum kewajiban bagi para aba, bagi para rijal, nam terhadap keluarganya barakallahu fikum. Wajib nam untuk menegakkan tanasuh sebagai bentuk penjagaan nam mereka para suami terhadap istrinya dari api neraka barakallahu fikum. Nam kemudian kita ambil fawaidul hadisnya. Raya Ba'ali fawaidul hadis. Ada? Nah. Faedah yang pertama, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lisiwak. Kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan beliau terhadap siwak. Sampai ketika mau meninggal masih sempat bersiwak. Menginginkan siwaknya bagus. Barakallahu fikum. Yang kedua, Abu Yazid. Masyru'iyatu siwak fi kulli waqtin li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra Abdurrahman ibn Abi Bakar alaihi. Disyariatkan bersiwak dalam setiap waktu. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan persetujuan terhadap Abdurrahman bin Abi Bakar. Kapan Abdurrahman bin Abi Bakar bersiwak? ketika mau masuk rumah. Mau masuk rumah Rasulullah SAW. Ketika mau menjenguknya. Padahal bukan waktu salat. Barakallahu fikum. Maka diambil dalil. Disyariatkan bersiwak setiap saat. Barakallahu fikum. Nah, lebih-lebih ketika taghayyurul fam. Berubahnya apa? Kondisi mulut. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Naam. Abah Ramdhani. Jawazu tasawwuki bisiwaki gairihi bisyarti alla yuhsya fi dzalika dararun. Boleh bersiwak dengan siwak orang lain. Karena Rasulullah bersiwak dengan siwaknya siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar. Tetapi dengan syarat bisyarti alla yuhsya fi dzalika darar. Dengan syarat tidak dikhawatirkan ada mudarat. Dan penyakit yang bisa menular dengan siwak, dengan sebab siwak. Nah, ya. Kalau dinam boleh menggunakan bersiwak dengan siwak orang lain, tetapi dengan syarat tidak ada dharar. Ya, siwak orang lain jangan apa seperti dengan apa? Orang lain mengalusin seperti dengan istri, anak punya istri dengan orang lain. Maksudnya apa? Seperti itu. Saudara. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yang penting tidak ada, dengan syarat tidak ada mudarat. Kalau khawatir mudarat, maka tidak digunakan. Ini hanya tentang bolehnya. Barakallahu fikum. Bukan sebagai apa? Anjuran. Nah. Yang keempat. Aba Umar, ada kitabnya? Enggak ada. Wah, gimana kita mau jadikan kelas tahosus ini? Hah? Kita mau buat kelas tahosus nanti insya Allah. Khusus aba atau ikhwah yang sudah memiliki sedikit kesiapan ilmu nahu. Nah, ya, satu kelas setiap hari 20 menit aja. Nah, setelah isya. Nah, untuk belajar membaca. Banyak, ada mungkin berapa puluh ikhwan yang sudah memiliki enam kemampuan, tinggal didukung, tinggal di enam disemangati. Nah, barakallahu fikum. Sudah banyak memiliki modal. Nah, ya. Baik. Yang keempat. Abu Abdurrahman Abdul Latif. Al-amalu bil isyarati idza kanat mafhumatan. Nah, boleh beramal dengan isyarah. Berbuat dengan menggunakan isyarah apabila isyarah itu dipahami. Aisyah ketika mengatakan akhudhuhu lak, aku ambilkan ya Rasulullah siwak itu buatmu. Rasulullah SAW mengisyarahkan iya tapi dengan kepalanya, menganggukkan. Ya, dengan isyarah. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bolehnya beramal dengan isyarah apabila isyarah tersebut dipahami. Nah. Tapi perhatikan dengan isyarah tersebut jangan sampai ya, menyelisihi adat yang bagus yang tidak menyelisih syariat. Anak kecil ditanya sama bapaknya dengan isyarat. Nah, kadang-kadang orang tua enggak senang dengan itu. Nah, marah. Nah, ya dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas dan yang lainnya. Tetap di sini diposisikan menggunakan kalimat dengan adab. Anak kepada orang tuanya, anak kecil kepada orang dewasa, barakallahu fikum. Istri kepada suami, jangan sampai barakallahu fikum, tidak diperhatikan adab-adab barakallahu fikum. Yang kelima, Abu Zuhair. Quwwatu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ribatatu nan ja'shihi haitsu lam yadhul nan anit tasawwuki wa du'a halal maut. Kuatnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuatnya ikatan nan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya sampai ketika sedang kondisi seperti itu, nah, ya, beliau tidak lupa, tidak lalai dari bersiwak, tidak lalai dari berdoa dalam kondisi hampir menjaba berpisah dengan ruhnya. Barakallahu fikum. Dan sakaratul maut, Nabi tetap mengatakan firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, tiga kali. Nah, ij'alni fir rafiqil a'la, jadikanlah aku bersama penghuni-penghuni jannah. Nah, yang keenam, Abu Sultan. Itsbatu uluwillahi azza wa jalla fis sama. Menetapkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Rasulullah mengangkat tangan ke langit. Mengangkat bawain, mengangkat jari jemarinya. Firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Ini menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Padahal ketika itu Aisyah Rasulullah berada di sandaran, bersandar kepada dadanya Aisyah. Nah, mengangkat tangannya firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, ini syarah bentuk penetapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Amintum man fis sama, naam, ar-rahmanu ala al-sishtawa, naam, thumma istawa ala al-arsh. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, Abu Abdurrahman Bausain. Nah, yang terakhir, nah, kita yang tadi panjang lebar berbicara kepadanya. Nah, fadilatu Aisyah radhiyallahu anha bihusni mu'asyaratihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nam wa wafatihi fi hijriha wa baitiha wa yaumiha. Nah, ya. Di dalam hadis ini terdapat fadilah keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sebab apa? Nah, dari sisi mana keutamaan fadilah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini? Bihusni mu'asyaratihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagusnya mu'asyarah. Nah, perilaku Aisyah radhiyallahu anha terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini. Nah, ya. Wa wafatihi fi hijriha, dan sebagai bentuk bukti fadilah Aisyah radhiyallahu anha, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya. Nah, tidak di pangkuan istri-istri yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. Wa nam wa baitiha, dan juga yang ketiga sebagai bentuk fadilah Aisyah radhiyallahu anha yang tentunya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, wafatnya Rasulullah di rumahnya. Wa yaumiha, dan pada hari gilirannya. Barakallahu fikum. Karena orang yang barakallahu fikum memiliki istri lebih daripada satu, enam, maka dia membagi waktu, membagi hari. Barakallahu fikum, yang itu wajib. Barakallahu fikum. Nah, enam, sebagai fadilah Aisyah radhiyallahu anha yang Allah berikan kepadanya, yang beliau sendiri ceritakan tentunya sebagai tazakur dan tahadus bi ni'mat, Nam Rasulullah meninggal pada hari gilirannya barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam ketika sakit pun berarti nam ya taksim tetap membagi waktu waktu giliran-giliran istri-istrinya barakallahu fikum. Tentunya apabila tidak ada keberatan dan tidak memudaratkan barakallahu fikum. Ketika kita telah selesai berwudu, tapi kita masih ragu ada anggota wudu yang belum dibasuh atau diusap, apakah kita harus mengulang dari awal atau dari anggota yang kita ragu padanya? Nah, kalau ya ragunya yakin tangan misalkan, yang belum memang tangan ya dari situ, dari tangan saja, tidak mesti dari awal barakallahu fikum. Ya. Nah, dugaan kita besar, dugaan besar kita, misalkan tangan kiri yang belum terbasuh, maka dari situ mengulangnya. Tidak disyariatkan, tidak disyaratkan harus mengulang dari awal barakallahu fikum. Nah, Allah taala lam naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam.